Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah sampai ke ayat yang ke-19 sehingga malam hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 bunyinya adalah watuhibbunal malahubban jamma. Allah berfirman yang artinya kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Apa terjemahannya? Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Inilah salah satu perilaku buruk manusia. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah salah seandainya manusia itu cinta harta? Salah atau tidak? Tidak. Manusiawi. Ora apa-apa. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Wis kawan bayi. Bayi saja suka sama duit, ya. Apalagi tambah umur tambah tua. Jangan dipikir kalau tambah tua tambah ora doyan duit. Ya nih, nyon sewu yang sudah sepuh-sepuh jenengan sudah enggak doyan duit atau gimana? Masih? Apa tambah? Itu sudah bawaan. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14. Surat Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah." Zuyyina lin-nasi hubbush shahawat. Manusia itu memang bertabiat mencintai syahwat. Syahwat itu apa saja? Contohnya minan nisa'i, dari perempuan. Ini kalau laki-laki ya. Laki-laki sukanya perempuan. Itu sudah tabiat. Berarti kalau ada laki-laki suka laki-laki, ini enggak sesuai dengan tabiat. Minan nisa'i, perempuan. Wal banina, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta. Kemudian Allah sebutkan harta itu contohnya apa saja? Minadz dzahabi, emas. Wal fiddati, perak. Minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am, hewan ternak. Wal harth, dan tanaman, sawah, kebun, ladang. Ini sudah tabiat manusia. Apalagi memang harta itu sesuatu yang indah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis dan hijau. Siapa enggak suka manis-manis? Jarang orang yang suka pahit itu jarang. Rata-rata sukanya manis. Kemudian hijau. Hijau itulah warna yang menyejukkan, membuat mata itu menjadi seger. Mungkin dari sini kemudian ada ungkapan, nek weruh duit matane hijau dian gue. Seger gitu. Orang pingsan mungkin dikasih apa? Bau duit itu bisa bangun. Ya. Jadi cinta harta itu sudah tabiat. Apakah salah cinta harta? Salah kalau berlebihan. Salah kalau berlebihan. Berarti kalau cintanya masih wajar, ya gak salah. Kalau sudah tidak wajar itu adalah berlebihan. Itu baru salah. Dalilnya apa Ustaz? Ayat yang sedang kita baca ini. Surat Al-Fajr ayat berapa tadi? 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan. Itu yang salah. Itu yang jelek. Itu yang tercela. Dikuatkan dengan ayat yang lain, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surat apa jajal? Surat apa? Al-Adiyat. Ayat berapa? Masalah ayat ini nyatakan nyatakan ngurutakan. Ayat 8. Ayat berapa? 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu mencintai harta berlebihan. Lagi-lagi yang tercela itu bukan sekedar mencintai harta, tapi mencintai harta secara berlebihan. Ustadz, yang jadi masalah itu jarang orang ngaku kalau dia cinta harta berlebihan. Jarang orang ngaku kalau dia cinta harta berlebihan. Aku biasa boy loh, nggak berlebihan enggak. Ya. Aku cinta wajar-wajar saja, proporsional lah. Ya. Maka kita harus kasih contoh cinta berlebihan terhadap harta itu seperti apa, supaya kita betul-betul bisa mengidentifikasi apakah kita termasuk orang yang cinta berlebihan terhadap harta atau tidak. Nanti kita pikir aku ora kok jebule? Iya gitu lah. Aku enggak kok enggak berlebihan cinta harta. Masih wajar-wajar saja lah. Ya kayak umum-umumnya orang. Nah, kita kasih contoh seperti apa sih cinta berlebihan dalam harta itu? Disebutkan oleh para ulama beberapa contoh. Malam hari ini kita bawakan dua contoh. Yang pertama, indikator orang cinta berlebihan kepada harta itu satu. Kalau dia mencari harta dengan cara yang haram. Apa? Mencari harta dengan cara yang haram. Setiap orang yang mencari harta dengan cara yang haram, berarti dia telah berlebihan di dalam mencintai harta. Walaupun duit yang dia dapatkan dengan cara haram itu cuma sedikit. Seribilan, jenenge bae, seribilan. Seribilan itu kan sedikit. Walaupun yang didapatkan dengan cara haram itu cuma sedikit, tetap dia dianggap berlebihan. Jadi yang namanya berlebihan itu tidak selalu identik dengan jumlah yang banyak. Sekarang kalau misalnya ada saudagar muslim, pebisnis muslim, kaya, cara bisnisnya benar, halal, zakatnya juga dia tunaikan, apakah bisa kita katakan ini orang berlebihan? Tidak. Sejarah mencatat ada Korun, ada Nabi Sulaiman. Ada siapa? Ada Korun, ada Nabi Sulaiman. Kenapa Korun tercela, Nabi Sulaiman terpuji? Kenapa Korun namanya jelek, Nabi Sulaiman namanya harum? Padahal sama-sama kaya. Jadi yang jadi masalah bukan kekayaannya, tapi yang jadi masalah dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa kekayaan tersebut. Maka jangan dipahami bahwa kita ini menganjurkan supaya jadi orang miskin. Kecuali kalau njenengan dari lu sudah miskin, preman nih. Ini sudah takdir dari Allah. Ya. Jangan paksa orang lain supaya miskin seperti njenengan. Ya sudah, takdirnya Allah, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang rezekinya lancar, ada yang rezekinya seret. Ada hikmahnya enggak rezeki seret? Ini intermezzo ini. Ada hikmahnya enggak rezeki seret? Ada. Apa hikmahnya? Jadi donga. Jadi apa? Donga. Jenengan ingat Allah, ya Allah berilah rezeki yang lancar kapan? Kapan? Ngaku. Dia lagi lancar rezekinya? Coba angkat tangan. Kalau rezekinya lagi lancar, selancar-lancarnya kira-kira doa ya. Ya Allah berilah rezeki yang lancar ya Allah. Doa enggak? Lupa. Wah, karena lupa ini perlu diingatkan. Dibikin hartanya sedikit berkurang saat itulah ya Allah ingat ya Allah. Saya ini kok rizkinya seret, ya Allah. Baru kemudian menengadahkan tangan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Nembikai mutan. Doa ini. Padahal kemarin-kemarin sudah belajar, tapi tidak pernah dibaca. Kenapa? Rizkinya lancar. Ya. Padahal rizki yang lancar itu kan perlu juga kita minta supaya rizki itu menjadi toyib. Apa toyib? Menjadi baik. Jadi enggak lancar, lancar ataupun tidak lancar, kita tentu disuruh berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan toyiban wa amal mutakabbala. Kembali kepada poin yang pertama tadi. Contoh orang yang berlebihan dalam mencintai harta adalah orang yang mencari harta dengan cara yang haram. Kenapa kok dianggap berlebihan? Karena caranya haram. Setiap haram, cara yang haram itu berarti berlebihan. Setiap cara yang haram, maka dianggap berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena demi harta, dia rela mengorbankan nasibnya di akhirat. Demi mendapatkan harta. Berarti kan dia cinta banget sama harta. Saking cintanya sama harta, sampai dia merelakan nasibnya di akhirat akan terkatung-katung gara-gara cara haramnya tersebut. Gak peduli lagi dengan ini haram, ini halal, ini riba. Gak peduli lagi sudah. Setiap ada orang pinjam duit sama dia, ke anaknya pira. Berani berapa? Wani piro. Ya. 1.000. Ya baline ya 110. 1 juta kembalinya 1.100.000. 10 juta? Ya 11 juta lah. Karena kecintaan yang berlebihan kepada harta ini, sampai dia rela mengorbankan nasibnya di akhirat. Na'udzubillahi min zalim. Inilah cinta berlebihan kepada harta. Padahal Rasulullah SAW sudah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, inna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqah. Kalian ini, kata Nabi SAW, tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali setelah kalian mendapatkan jatah rizkinya secara sempurna, lengkap. Kita semua ini sudah dijatah sama Allah. Mungkin antara A dengan B jatahnya beda. Si A ini dikasih jatah sama Allah Subhanahu wa taala hidup selama 10 tahun. Kemudian selama 10 tahun itu akan dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya 20 juta misalnya. Ya selama dia belum mendapatkan 20 juta, ya dia tidak akan pernah mati. Walaupun harus di detik-detik terakhir dia mendapatkan duit tersebut. Gak akan mati. Sampai jatah yang Allah tentukan kita dapatkan. Sekalipun kita tidur di kasur, sekalipun kita terbaring di kasur. Bagaimana itu Ustaz? Ya mungkin ada orang datang bawa amplop. Ya. Misalnya jatahnya berapa tadi? 10 juta misalnya. Umurnya 20 juta ya? 20 juta. 10 tahun sakit parah. Ternyata dihitung-hitung duit yang dia dapatkan, dia nikmati baru 19.990.000. Nah, kurang berapa? 10. Ternyata ada orang yang besuk. Ngasih apa? Amplop. Isinya berapa? 10.000. Mati. Wis. Karena kurang berapa? 10.000. Kita ini gak akan pernah mati kecuali setelah rizki yang Allah tetapkan untuk kita dapatkan, kita dapatkan semuanya. Kemudian apa kata Nabi SAW selanjutnya? Fattakullaha ayyuhannas wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dan bekerjalah dengan cara yang baik. Ini pesan dari Nabi SAW. Gak usah pakai cara-cara yang haram. Cara yang benar, cara yang halal lebih banyak daripada cara yang haram. Gak usah pakai bohong-bohongan. Ki modalnya semenek. Padahal orang semenek. Gak usah. Cara yang benar saja sudah jujur. Kalau saya gak cerita Ustaz modal saya berapa. Ya gak apa-apa toh. Siapa yang nyuruh Anda cerita? Ki modalnya piraki. Lah ya rahasia perusahaan. Gak apa-apa. Tapi kalau Anda bercerita tidak sesuai dengan realita, berarti bohong. Caranya haram. Sudah jelas-jelas modalnya 10.000. Anda cerita modalnya berapa? 15.000. Kalau gak mau jawab, gak usah jawab. Bilang aja, ini rahasia lah. Namanya juga dagang. Gak apa-apa. Tapi kalau mau cerita, cerita sesuai dengan realita. Wa ajmilu fit talab. Carilah harta dengan cara yang benar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa inistabta'a ahadum minkum rizqahu fala yatlubhu bi ma'siyatillah. Seandainya suatu saat engkau merasa kok rizki ini lambat. Lambat itu kerane apa? Seret. Biasanya dapat 100.000, kok hari ini cuma berapa? 50.000. Biasanya dapat proyek lancar, kok hari ini sulit dapat proyek. Seandainya kalian mengalami masa-masa seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yatlubhu bima'siyatillah, jangan sampai dia kemudian tergoda untuk mencari jalan yang menyalahi aturan Allah. Maksiat, suap. Ya. Dengan berbagai macam namanya. Ya. Suap itu kan ya namanya enggak suap ya. Namanya apa? Fi. Terus apa lagi? Ya uang bensin. Ya. Apa lagi? Uang rokok. Aduh, jangan. Uang rokok mana? Namanya pasti macam-macam. Jarang-jarang orang ini ya suap ya, jarang. Ya. Kemudian Nabi SAW tutup sabdanya, fa innallaha la yunalu fadluhu bima'siyatin. Allah itu karunianya tidak akan pernah kita dapatkan dengan cara yang haram. Karunia Allah tidak akan pernah kita dapatkan kalau caranya haram. Ustaz, buktinya duitnya akeh. Itu bukan karunia. Itu adalah musibah. Jadi kalau jenengan dapat duit, kemudian cara mendapatkannya haram, walaupun duit itu banyak, itu bukan karunia. Itu adalah musibah. Kenapa musibah? Karena akan membuat hidup kita tidak tenang di dunia dan di akhirat. Ini adalah contoh yang pertama. Berlebihan dalam mencintai harta. Apa contohnya? Mencari harta dengan cara yang haram. Yang kedua, contoh cinta harta yang berlebihan adalah tidak menunaikan kewajiban harta. Apa yang kedua? Tidak menunaikan kewajiban harta. Allah kasih kita harta, itu ada kewajiban di baliknya. Allah kasih kita fisik, ada kewajiban di baliknya. Allah kasih kita rumah, ada kewajiban di baliknya. Allah kasih kita kendaraan, ada kewajiban di baliknya. Allah kasih kita tanah, sawah, ada kewajiban di baliknya. Jadi enggak demikian. Dikasih. Ada kewajiban, ada tugas yang harus kita tunaikan di balik itu semua. Kalau harta, contohnya kewajibannya apa? Zakat. Ya. Selama ada orang punya duit, kemudian dia tidak tunaikan zakatnya, berarti dia berlebihan dalam cinta harta. Toh yang disuruh dikeluarkan cuma berapa? 2,5%. Masih sisa 97,5%. Allah gak pernah mewajibkan dibalik. Dibalik itu gimana? Yang harus Anda keluarkan adalah 97,5%. Yang 2,5% yang ngono. Allah gak pernah seperti itu. Padahal mampu gak Allah bikin seperti itu? Mampu. Toh juga harta yang kita dapatkan itu juga Allah yang ngasih kok. Tapi Allah tahu. Manusia ini kebutuhannya banyak. Kemudian tabiat aslinya itu senang dengan harta. Ustaz ya senang harta. Ya senang. Oh, manusia. Ya. Manusia. Ya. Sudah tabiatnya. Cuman tunaikan zakatnya. Toh zakat itu tidak banyak. Dan harta kita itu semaksimal apapun kita berusaha untuk jujur, untuk bersih, ya tetap aja ada hal-hal yang mengotori. Ini harus dikeluarkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 180. Surat apa? Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, "Wa la yahsabannal ladzina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum." Jangan pernah orang-orang yang pelit berpikir bahwa saat dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, itu akan menguntungkan dia. Selama ini kan orang kan pikirnya, gimana ya? Masa 1M dikurangi berapa? 2,5%. Berapa itu? 25 juta. 25 juta itu sedikit atau banyak? Banyak. Bisa buat beli? Motor. Lumayan. Jangan Anda pikir, wahai orang-orang yang pelit, saat Anda tidak mengeluarkan zakat harta Anda, itu akan menguntungkan Anda. Tidak. Bal huwa syarrul lahum. Justru kepelitan Anda tidak mau mengeluarkan zakat itu adalah buruk. Efeknya negatif buat Anda. Musibah berlebih datang bertubi-tubi kepada Anda. Jadi kalau misalnya kita ini enggak mau mengeluarkan harta itu dengan sukarela, maka Allah akan cabut dengan paksa. Kalau kita tidak mau keluarkan dengan sukarela, maka Allah akan cabut dengan paksa. Dan Allah cabut dengan paksa itu caranya macam-macam. Ada yang dikasih oleh Allah sakit parah. Akhirnya duitnya habis. Bukan cuma 2,5% yang habis buat berobat, tapi berapa? 97,5%. Gimana? Enak mana? Ngeluarin 2,5% dengan sukarela atau 97,5% diambil dengan berat hati? Ya. Ada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dirampok hartanya. Ada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebakaran. Ada yang dihukum oleh Allah dengan banjir, macam-macam. Bal huwa syarrul lahum. Kepelitan dan kebakhilan Anda itu buruk buat Anda di dunia dan di akhirat. Di akhirat Allah lanjutkan firman-Nya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang ditimbun itu yang tidak mau dizakati akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat. Oh ya, senang Ustaz ya, kalungan akhiratnya. Jangan Anda pikir kalungnya itu seperti sekarang. Kalung emas, enggak. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa kalung itu adalah ular. Yang saking berbisanya sampai rontok bulu-bulu yang ada di kepala ular tersebut. Enggak kuat bulu-bulu itu untuk tumbuh di kepalanya. Saking apanya? Saking bisa. Bisa siapa? Racun. Saking racun yang sangat berbahaya itu tersimpan di kepalanya, sampai bulu-bulu yang ada di kepala ular itu rontok. Ular botak. Ular apa? Botak. Itulah yang akan digalungkan. Maka ketika Anda punya orang yang sering mengingatkan Anda tentang kewajiban ini, bersyukur kepada Allah. Apalagi kalau orang itulah orang yang terdekat. Orang yang terdekat itu sinten? Istri. Siapa lagi? Suami. Siapa lagi? Anak, bapak, ibu. Berterima kasih. Jangan malah sebaliknya. Cekakin ngomong lah. Anda itu bersyukur kepada Allah. Punya istri yang mau mengingatkan. Gimas. Artone pinten niku teng tabungan. Sudah sampai nisab atau belum? Sudah 1 tahun atau belum? Cerewet lah. Aku lebih ngerti. Jangan gitu. Bersyukur kepada Allah. Berarti itu pasangan yang sejati. Justru kalau Anda punya pasangan yang ngebot-ngeboti ketika Anda mau mengeluarkan zakat, itu justru musuh dalam selimut. Ya, itu musuh dalam selimut itu. Mau mengeluarkan zakat, Pak, piye plafone kayane perlu dicat maning, Pak. Ya. Pak, kulkase kurang gede, wis arep kurban. Ya. Apalagi sofane, Pak, perlu di update. Macam-macam lah. Ada berapa contoh tadi? 2. Yang pertama, mencari harta dengan cara yang haram. Yang kedua, tidak menunaikan kewajiban harta. Selama kecintaan kita kepada harta wajar, apalagi kecintaan kita kepada harta karena kita ingin beramal dengan harta tersebut, maka tidak mengapa. Contoh misalnya, saya senang dengan harta yang banyak, kenapa? Karena saya bisa tambah banyak goleh sedekah, itu bagus, tidak apa-apa. Sehingga jangan dipahami dari ayat ini bahwa orang Islam itu harus jadi orang yang miskin, itu enggak benar. Ya. Tapi apa yang Allah takdirkan kita terima dan kita tunaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan depan hari Rabu itu bertepatan dengan Idul Adha insyaallah. Pengalaman tahun sebelumnya atau tahun sebelumnya itu ketika tetap ada pengajian ternyata lagi pada sibuk nyate. Libur gimana? Ya? Aku juga pengen berair. Ya? Berarti pekan depan apa? Libur. Ya. Masuk lagi pekan berikutnya. Cuman diganti pengajian menjelang buka puasa, Selasa. Jadi Selasa itu kan tanggal 9 Zulhijjah. Puasa apa? Arafah. Ya. Ayo pada puasa. Nanti kita buka puasa bareng di sini. Sangku dewek-dewek. Ya. Syukur-syukur enggak wa lewe. Jadi enggak wa sega ya loro. Utu loro dipangan dewek. Ya, loro di ya, bagi sama yang lain. Enak lo kayak tukar-tukaran apa ya? Ya, tukar-tukaran apa? Takjil atau nasi, ya. Supaya kita dapat pahala lebih banyak. Bukan cuma pahala puasa. Buat sendiri juga pahala kasih buka puasa buat orang lain. Judulnya PHP. Pemberi harapan palsu. Ini lagi rame ini PHP. Ya. PHP, pemberi harapan palsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.